Allah pertemukan dia dengan seorang abid, ahli ibadah. Lalu kemudian disodorkan pertanyaan kepadanya. Innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa fahallahu min taubah. Orang ini telah membunuh 99 nyawa. Adakah pintu dan peluang baginya untuk bertaubat? Dengarkan jawaban orang yang ahli ibadah tetapi tidak mengerti tentang ilmu agama. Dia mengatakan, la, tidak ada pintu taubat baginya. Orang yang sedang datang mencari solusi di dalam hidup, yang dia dihantui oleh problematika yang sedang dia hadapi, ternyata tidak menemukan jawaban yang akan menghilangkan apa yang selama ini dia rasakan di dalam hidup. Faqatalahu fakammala mi'ah. Lalu dia membunuh ahli ibadah ini. Sempurna 100 nyawa melayang di tangannya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Akankah dia putus asa? Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita, fasa'ala an a'lami ahlil ard. Lalu kemudian dia mencari tahu dan mencari informasi siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Fadulla ala alimin. Lalu ditunjukkan kepada seorang yang alim, berilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla. Lalu dia menyodorkan pertanyaan, bahwa orang ini telah membunuh 100 jiwa. Adakah pintu taubat baginya? Apa jawaban orang yang berilmu ini? Dengarkan. Dan apa kesudahan bagi orang yang tulus dan ikhlas mencari bimbingan di dalam hidupnya dan ingin bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Orang alim itu memberikan jawaban, ma yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang akan menghalangi dia dari bertaubat? Kata sang alim itu memberikan jawaban, tidak ada penghalang baginya untuk kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah dia diberikan kabar gembira bahwa lumuran dosa dan kemaksiatan yang diperbuat masih terbuka ternyata pintu taubat baginya, sang alim ini memberikan sebuah solusi yang akan membantu dia dekat dengan Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sang alim ini mengatakan, idhab ila ardi kada wa kada, fiha unasun ya'budun Allah fa'bud ma'ahum. Kata sang alim ini memberikan bimbingan dan arahan, pergilah engkau ke negeri ini. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadahlah engkau bersama mereka. Tidak cukup sang alim memberikan gambaran bahwa bagi anda ada pintu taubat, tetapi ada tambahan jawaban sebagai solusi agar kembalinya dia kepada Allah Azza wa Jalla, mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memberikan bimbingan, pergilah engkau ke negeri ini. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka ikutlah engkau beribadah bersama mereka. Bimbingan yang kedua. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'. Jangan kali engkau kembali ke daerahmu. Jangan engkau kembali ke negerimu. Karena negerimu adalah negeri yang jelek. Kata sang alim memberikan bimbingan dan arahan ma'asyiral muslimin. Dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga. Bahwa negeri atau daerah atau lingkungan sangat mempengaruhi terhadap kepribadian seseorang. Barakallahu fikum. Yang kedua, negeri di sana ada teman-teman akan bisa mempengaruhi seseorang sampai mempengaruhi agama seseorang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalili fanzur amman yukhalilhu. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, periksalah dengan siapa dia berteman. Kalau Anda ingin tahu siapa dia, kalau Anda ingin mengerti bagaimana perilaku dan akhlaknya, bagaimana dia terhadap agama Allah Azza wa Jalla, maka lihatlah siapa temannya. Siapa teman dia bergaul. Siapa temannya berhubungan. Siapa. Inilah informasi wahyu dari Allah Azza wa Jal. Melalui lisan Nabi alaihissalatu wassalam. Lingkungan akan memberikan dampak terhadap diri seseorang. Bila lingkungannya itu baik, akan menjadikan seseorang itu baik. Dan bila lingkungannya itu jelek, akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Kata sang alim itu memberikan jawaban, jangan engkau kembali kepada negerimu. Negerimu adalah negeri yang jelek. Karena dia mencari solusi di dalam hidup. Dibangun di atas ketulusan dan keikhlasan mencari jalan keluar terhadap problem yang sedang mengalami, yang dialami oleh dia. Dia mencoba untuk melangkah, berjalan menuju negeri yang dibimbingkan oleh sang alim. Berangkatlah dia. Di pertengahan jalan, atau sebelum sampai kepada negeri yang dituju, Allahu Azza wa Jalla memanggil dia. Barakallahu fikum. Mewafatkan orang tersebut. Rasul alaihi salatu wassalam bercerita, sampai terjadi perdebatan yang sangat sengit antara dua malaikat, malaikatul azab dan malaikatul rahmah. Malaikat azab mengatakan dia belum melakukan apa-apa di dalam bertaubatnya. Malaikat rahmah mengatakan dia sedang melakukan perjalanan menuju taubat. Allah mengirim sebagai seorang hakim antara dua malaikat tersebut. Kita ingin mengerti tentang betapa tinggi kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya. Namun ternyata banyak dari hamba-hamba ini yang tidak mau disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengutus utusan menjadi hakim antara dua malaikat ini. Barakallahu fikum. Keputusan dari utusan ini yaitu mengukur ke negeri mana dia lebih dekat. Kalau yang dia dekat terhadap negeri yang ditinggalnya, yaitu negeri yang jelek dan buruk, akan diambil oleh malaikat azab. Kalau dia dekat dengan negeri yang akan dituju, maka dia akan diambil oleh malaikat rahmat. Dilakukanlah pengukuran. Allahu Azza wa Jalla berfirman kepada negeri yang akan dituju untuk kemudian mendekat, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahu Azza wa Jalla memerintahkan kepada negeri yang akan dituju untuk kemudian mendekat. Negeri yang dituju pun mendekat. Barakallahu fikum. Sampai kemudian yang mengambilnya adalah malaikat rahmah. Belum sempat melakukan kebajikan. Kalau menurut perhitungan kita, dia belum menebus dosa-dosa yang dia telah lakukan. 100 nyawa melayang di tangannya. Barakallahu fikum. Dia belum menebusnya, tetapi rahmat Allah Azza wa Jalla melumuri amal solehnya, niat kemuliaan dan kebaikan di dalam hidupnya. Itulah Allah Azza wa Jalla yang maha luas kasih sayangnya, barakallahu fikum. Namun di sana kita mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga, bahwa kemuliaan yang diperoleh, rahmat yang dituangkan oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata harus melalui upaya-upaya dan harus melalui sebab-sebab untuk kemudian mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita belajar, tidak ada akibat itu dengan tanpa sebab. Itulah sunnatullah Azza wa Jalla. Hari-hari ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat, kita sebagai seorang muslim dikejutkan kembali dengan peristiwa tsunami yang mengenai saudara-saudara kita yang berada di sekitar Selat Sunda, barakallahu fikum. Mungkin sedang terangkum sekarang ini dalam informasi yang sudah dipanggil melalui peristiwa tsunami ini adalah 222 orang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sementara 843 orang berada dalam luka-luka disebabkan karena peristiwa tsunami tersebut. Baru saja kita mendengar atau mengalami bahkan kesedihan terhadap peristiwa saudara-saudara kita yang ada di Palu, menyusul peristiwa tsunami, barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa kita lakukan dan perbuat kecuali semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang telah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla karenanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla segera memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang luka disebabkan karena tsunami tersebut. Allah Azza wa Jalla tetap berada di dalam sifat sangat penyayang kepada makhluknya, ma'asyiral muslimin. Sesungguhnya ini adalah sebuah peristiwa yang Allah Azza wa Jalla sendiri yang melakukannya. Bukan karena alam dan peristiwa alam sama sekali. Kalau ada yang mengatakan demikian, bahwa ini adalah bentuk sebuah kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla yang mengatur semua kejadian peristiwa di alam ini. Gunung meletus, kemudian tsunami, gempa, tanah longsor, banjir bandang atau yang semisalnya. Allah Azza wa Jalla yang mengatur peristiwa-peristiwa tersebut. Mari kita belajar dari apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari sebuah musibah, itu semuanya disebabkan karena ulah tangan kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mencari sebuah kebenaran dari apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam wahyunya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Fi hadhihi al-ummati khasafun wa maskhun wa qadhfun sesungguhnya akan menimpa umat ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, siksaan, peringatan, hukuman dalam bentuk khasfun, masuk dan ditenggelamkan ke dalam bumi, barakallahu fikum, wa maskhun, dan perubahan wujud manusia lalu dirubah apakah menjadi binatang, kera dan babi-babi, wa qazfun, dan pelemparan hujan batu atau yang semisalnya, yang semuanya itu merupakan sebuah peringatan dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan menimpa umat ini peristiwa dan peringatan serta hukuman dari Allah azza wa jalla, ditenggelamkan dia di dalam bumi, atau dirobah wujudnya, atau diturunkan dengan dilempar batu oleh Allah azza wa jalla. Faqala rajulun minal muslimin, seseorang dari muslimin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, ya Rasulullah, wa matadzak, ya Rasulullah, kapan hal itu akan bisa terjadi? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Idza dhaharatil qainat wal ma'azifu wa syurbatil khumuru. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu akan terjadi apabila sudah terang-terangan bidu wanita, para penyanyi-penyanyi, wal ma'azif, dan alat-alat musik, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa syuribatil khumur, dan khamar-khamar diminum, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, bahwa ini adalah informasi wahyu yang menjelaskan kepada kita bahwa sebuah dosa dan kemaksiatan ada perhitungannya sesungguhnya di muka bumi ini sebelum dia sampai menghadap Allah Azza wa Jalla dan belum bertaubat dari dosa dan kemaksiatan tersebut. Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya, kapan hal itu ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, apabila sudah terang-terangan para bidu wanita bernyanyi nyanyian, wal ma'azib, dan juga alat-alat musik, dan diminumnya al-khumur, yaitu khamar, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Segenap saudaraku kaum muslimin, inilah yang menukar ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muslimin ada padanya, muslimat ada padanya, barakallahu fikum. Sehingga apabila muncul hal-hal seperti ini, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bersiap-siaplah umat ini untuk menghadapi teguran-teguran Allah azza wa jalla, peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, hukuman-hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Yang kedua, hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza istahallat ummati khamsan fa'alaiha dimar ay damar, apabila umatku telah menghalalkan 5 perkara, maka atas mereka kebinasaan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alaiha damar, atasnya malapetaka dan kehancuran. Yang pertama, idza zaharat tala'unu, apabila sudah muncul di permukaan saling cela mencela, saling laknat melaknat, saling jatuh menjatuhkan antara saudaranya semuslim dan semuslimah. Idza zaharat tala'un, pertama apabila muncul saling cela mencela, saling cerca mencerca, saling jatuh menjatuhkan, tala'un. Yang kedua, wa syaribul khumur, lalu mereka minum khamar, wa labisul harira, dan para kaum lelaki sudah memulai memakai pakaian sutra, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka menghalalkan menggunakan pakaian sutra. Wattakhadul qayan, wattaffar rijalu birrijal, wan nisa'i bin nisa', dan mereka membayar nyanyian-nyanyian. Wattakhadul qayan, dan mereka membayar atau menjadikan alat-alat musik, alat-alat bernyanyi. Yang kelima, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bisa terjadi seorang lelaki mencukupkan diri dengan lelaki, maksudnya homoseksual, wan nisa bin nisa, dan lesbian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka ini yang akan menyebabkan kebinasaan dan kehancuran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita belajar baik-baik tentang kehidupan kita, agar kita selamat dari murka Allah Azza wa Jalla, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara dan langkah kecuali kita harus kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada bimbingan agama, mengamalkan tuntunan sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan. Sungguh Allah Maha Penyayang. Bagaimanapun besar dosa yang engkau lakukan, besar kemaksiatan yang engkau perbuat, Allahu Azza wa Jalla selalu membukakan pintu taubat, dan tidak akan dibukakan taubat bagi orang yang musir, yang terus-menerus melakukan dosa dan kemaksiatan. Apalagi kalau dosa dan kemaksiatan itu didalili ada pembelaannya, ada pintu pembenarannya, maka lebih mengerikan lagi. Barakallahu fikum. Jikalau engkau ingin mengerti orang-orang yang seperti ini, pertama menganggap enteng sebuah dosa dan kemaksiatan, bisa ditutup segera, bisa dibayar dengan istighfar, tetapi ada peremehan dan pengentengan terhadapnya, kecil saja kok dosanya. Atau dia kemudian musir alai, dia terus-menerus melaksanakan di atas dosa dan kemaksiatan tersebut. Apalagi kalau sampai memberikan pembelaan terhadap dosa yang diperbuat dan dilakukan. Sejuta alasan diberikan, barakallahu fikum. Maka bagi orang-orang inilah yang terbuka lebar dosa akan menyusul, barakallahu fikum. Sebagaimana sulit baginya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau seseorang beralasan dosa yang dilakukan, yang penting akidahnya bagus, yang penting akidahnya murni, orang yang benar-benar akidah suci tidak akan meremehkan dosa sekecil apapun. Tidak akan meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Karena akidah yang baik dan suci itu akan mendidik dia untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu siapa yang dimaksiati dengan dosa kecil, sebagaimana dia tahu siapa yang dimaksiati dengan dosa besar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sehingga berdusta seseorang beralasan yang penting akidahnya bagus, kemudian sebagai alasan melakukan dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Dengarkan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar. Sesungguhnya kalian melaksanakan dosa kecil bagikan rambut. Kalian lakukan, kalian kerjakan, kalian merasa aman dengannya. Wa inna kunna na'udduha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sementara kami, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa yang sebesar rambut itu kami anggap sebagai penghancur dan pembinasa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kalau engkau mengikuti jejak para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'i, engkau akan malu sendiri untuk kemudian meremehkan, mengentengkan dosa, apalagi dosa itu adalah dosa besar. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, Allah Azza wa Jalla akan punya perhitungan tersendiri kepada orang-orang yang menghalalkan dosa kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah nampak saling talaun, saling cela mencela, saling cerca mencerca, saling jatuh menjatuhkan karena persoalan dunia kecil, dia tega menghabisi saudaranya, menjatuhkan saudaranya, merendahkan saudaranya, menghabisi harkat dan martabat saudaranya. Betapa rendah, barakallahu fikum, dia menukar keimanannya dengan secuil duniawi. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang keberikutnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il mughniyat wa an syira'ihin wa an kasbihin wa an akli athmanihin. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah melarang untuk kemudian menjual wanita-wanita yang bernyanyi. Membelinya, Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang untuk membeli biduanita-biduanita untuk bernyanyi di hadapan engkau atau di hadapan muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil usaha mereka. Tidak boleh untuk dimakan hasil yang diperoleh dari bernyanyi-nyanyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an akli athmanihin, dan memakan juga biaya harga dari wanita-wanita penyanyi tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahkan lebih terang lagi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kata beliau, la yakunanna min ummati aqwamun, akan benar-benar muncul di tengah umatku ini kaum yastahilluna al-hira, mereka menghalalkan perzinahan, barakallahu fikum. Akan muncul di tengah umatku kaum yang mereka menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra bagi kaum lelaki, wal khamar, menghalalkan minuman keras, wal ma'azid, dan juga menghalalkan alat-alat musik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzilanna aqwamun ila janbi alamin, dan akan turun kaum, mereka berada di tepi-tepi gunung, mereka mengembalakan kambing mereka lalu menggiring masuk ke dalam kandang-kandang mereka, ya'tihimul faqiru lihajatin, mendatangi mereka itu orang-orang fakir karena ada keperluan. Mereka memberikan jawaban, irji', kembali engkau, membentak kepada orang-orang fakir yang menyodorkan hajat kepadanya, datanglah kalian besok. Belum datang orang fakir itu besok, maka Allahu Azza wa Jalla fayubayyituhumullah, Allahu Azza wa Jalla mendatangkan dengan tiba-tiba sebuah hukuman di dalam bermalamnya, dengan Allah timpakan gunung tersebut kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun yang masih tersisa, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah robah bentuk mereka, kiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Allah robah bentuk mereka menjadi babi-babi, menjadi kera-kera dan babi-babi. Itu terjadi sampai pada hari kiamat. Ya Allah, segenap saudaraku kaum muslimin, orang yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sesungguhnya sudah ada di tengah-tengah kita. Dari umatnya Rasul alaihi salatu wassalam menghalalkan, barakallahu fikum, perzinahan. Menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan juga menghalalkan alat-alat musik. Sungguh amat sangat mengerikan, ma'asyiral muslimin. Maka apa yang kita sampaikan ini sebagai sebuah berlepasnya diri kita terhadap dosa dan kemaksiatan, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wattaqu fitnatan la yusibanna alladhina zalamu minkum khassah, dan takutlah wahai kaum mukminin akan datangnya ujian dan cobaan yang tidak hanya mengenai orang-orang zalim saja, tetapi akan mengenai juga orang-orang alim. Kapan itu terjadi? Abu Bakar pernah merekam sabda Rasul alaihi salatu wassalam, yushiku ayya umma alaikumul iqabu yu'iqaba ya ummakumullahu alaikumul iqaba. Hampir-hampir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menyeluruhkan hukumannya kepada kalian di saat kemungkaran dikerjakan dan dilaksanakan, tidak diingkari oleh orang-orang yang melihatnya. Diam, tidak ikut memberikan pengingkaran terhadap dosa dan kemaksiatan, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka ini akan berdampak termasuk dari orang yang setuju terhadap kemaksiatan itu dikerjakan dan dilaksanakan. Maka oleh karena itu segenap saudaraku kaum muslimin, semoga apa yang saya sampaikan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam membantu kita, baik saudaraku kaum muslimin dari kalangan bangsa jin. Ini adalah bentuk sebuah tugas dan amanah dari agama ini untuk kita mengetahuinya bersama-sama. Pesan Allah Azza wa Jalla mungkin kita belum pernah mendengarnya, mungkin belum tersampaikan kepada kita. Maka saya sampaikan pesan-pesan Nabi alaihi salatu wassalam, semoga menjadi pelajaran bagi kita. Di saat peristiwa demi peristiwa terjadi, mungkin dialami oleh diri kita, kita bisa belajar. Kita melakukan muhasabatu nafsi, koreksian kepada diri kita. Jangan suka mencari kambing hitam di dalam hidup. Tetapi kita terbiasa untuk melakukan koreksian. Karena apa yang terjadi, musibah yang menimpa, tidak lepas dari apa yang kita perbuat. Saya tutup pembahasan ini dengan wasiat Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kata beliau, waqad alima kullu dhi basiratin bi ahwalin nasi anna fashwal ghina wal malahi fil mujtama'i min a'zamil asbabi lizawalin ni'ami. Kata beliau rahimahullah, sungguh telah diketahui oleh setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang kondisi manusia, punya pengetahuan tentang apa yang terjadi, yang dia sedang alami, anna fashwal ghina, bahwa menebarnya dan menyebarnya nyanyian-nyanyian dan perkara-perkara yang melalaikan di masyarakat menjadi penyebab terbesar hilangnya nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, yang saya muliakan, betapa sering terjadi pembunuhan barakallahu fikum di lapangan musik rahimani wa rahimakumullah, atau di tempat-tempat yang melalaikan, nyawa melayang barakallahu fikum. Benar-benar hilang ketenangan dan ketenteraman. Kata beliau kemudian, ini semua menjadi penyebab yang terbesar wa hululin niqami, dan terjadinya hukuman azab dari Allah Azza wa Jalla, wa kharabid daulati, dan hancurnya sebuah negeri karena dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan dan dilakukan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullah sepakat tentang haramnya nyanyian dan haramnya alat-alat musik. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan bimbingan dan arahan kepada kita untuk kemudian mengakhiri hidup ini dengan tutup dan akhir yang baik. Bagaimana langkah dan upayanya? Dibantu kita untuk bertaubat dari kesalahan dan kekeliruan yang kita lakukan di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada kita al-haq itu adalah hak, dan juga memperlihatkan kebatilan, kesalahan dan kekeliruan itu adalah sebagai sebuah kesalahan di dalam hidup. Setelah itu diberikan keberanian untuk mengikuti kebenaran dan membela kebenaran, dan diberikan ketabahan dan kesabaran untuk meninggalkan kebatilan dan juga kesalahan. Allahumma amin, Allahumma amin.